Mitra Bisnis, Investor Daily menulis, Amerika Serikat menyebut pemerintah Indonesia gagal mengambil tindakan terkait diskriminasi yang sering terjadi terhadap penganut agama minoritas. Dikatakan, pemerintah umumnya menghormati kebebasan beragama bagi 6 agama yang diakui secara resmi, tapi tidak bagi kelompok di luar itu. Kita juga ketahui, Presiden SBY belum lama ini menerima penghargaan International The World Statesman atas kepemimpinannya menjaga toleransi beragama. Untuk membicarakan hal tersebut, saat ini kami telah tersambung dengan Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Pak Triweko, apa komentar Anda soal ini? Ya, memang kalau kita mau jujur ya, masalah itu masih belum bisa diselesaikan dengan baik, masalah perlindungan terhadap minoritas ya. Ini kan kasus yang paling baru itu kan penganut Syiah yang di Sampang, nggak salah. Itu yang kemudian mengungsi lalu terpaksa pindah ke Sidoarjo itu kan. Saya kira itu juga bukan penyelesaian terbaik. Harusnya mereka kan masyarakat yang tinggal bersama-sama di suatu daerah. Karena berbeda keyakinan lalu semacam dimusuhi gitu kan ya. Dan akhirnya mereka tersingkir. Ini kan kasihan gitu. Jadi ya harusnya kan pemerintah bisa melindungi mereka, mengembalikan mereka ke rumahnya gitu, di mana mereka tinggal, dan kemudian menjaga kerukunan di antara anggota masyarakat itu. Artinya kan sikap saling hormat menghormati dari masyarakat ini yang harus dibangun ya. Saya kira gitu sih sebenarnya terhadap situasi yang ada. Nah, terkait penghargaan The World Statesman yang belum lama ini diterima Presiden SBY, Pak, bagaimana Anda melihatnya? Kalau lihat secara global gitu ya mungkin okay, pantas gitu ya. Penghargaan juga itu untuk masyarakat Indonesia, bukan untuk Presiden itu atau bukan Pak SBY sebagai pribadi. Rasanya waktu itu kan pandangan-pandangan yang berkembang seperti itu. Tapi kalau kita lihat lebih detail ke di tataran apa ya, pelaksanaan atau kondisi di lapangan, ya kita mengakui memang masih banyak masalah-masalah yang terjadi terkait dengan kerukunan antar umat beragama itu. Jadi ada yang di satu kawasan orang mau membangun gereja juga susah. Mungkin di tempat lain mau membangun masjid juga susah, kayak-kayak gitu-gitu yang rasanya memang real itu terjadi. Dan juga termasuk antara itu perlakuan terhadap kelompok Syiah, terhadap kelompok Ahmadiyah, segala macam itu. Itu real ya, kita tidak bisa menutup mata bahwa ada masalah di sana. Artinya apa ya, memang kita harus mengimplementasikan nilai-nilai dasar Pancasila sebetulnya. Yakin bahwa Pancasila itu sebetulnya ya alat pemersatu. Cuman persoalannya kan mungkin nilai-nilai dasar Pancasila itu sendiri belum dipahami dengan baik gitu. Itu kekhawatiran saya begitu. Jadi para bapak bangsa kita ya tahun 45 itu kan ada wakil-wakil dari berbagai daerah, berbagai juga agama begitu kan. Dan ketika mereka berunding lalu menyepakati ya Pancasila itulah dasarnya. Dan itu terpatri di dalam pembukaan undang-undang dasar kita kan. Ada cita-cita, tujuan kita hidup bernegara ada di dalam pembukaan. Alasan kenapa kita merdeka ada di dalam pembukaan. Dasar negara kita ada di dalam pembukaan. Saya kira itu yang harus kita kuasai. Kita kuasai tidak dalam arti intelektual ya, tapi lebih pada kita hayati dan kita pahami dan kemudian berpengaruh pada perilaku kita dalam kehidupan sehari-hari. Lalu bagaimana agar nilai Pancasila itu bisa sampai dan diterapkan oleh masyarakat nih Pak? Ya memang mungkin kita perlu sering untuk berdialog, untuk bertukar pikiran, bertukar perasaan begitu ya. Dan di dalam proses itu kan kita mencoba saling mengenal sebetulnya ya. Jadi pendekatan yang saya harapkan sih juga bukan dalam bentuk indoktrinasi seperti mungkin dulu pernah kita alami ya, penataran P4 begitu. Ya sekarang mungkin lebih bagaimana kita bisa mencoba mengangkat suatu pengalaman hidup konkret, masalah konkret, dan bagaimana kita mencoba untuk memahami sudut pandang berbagai pihak terhadap permasalahan itu. Saya pikir dengan proses seperti itu secara terus-menerus begitu ya, lama-lama mestinya ada saling pengertian dan pemahaman yang lebih baik begitu tentang bagaimana sih kita mewujudkan Pancasila di dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikian Rektor Universitas Parahyangan, Robertus Wahyudi Triweko. Saya Wendy Lim.